pernah ada di dalam hatimu, merangkai cinta bahagia kita berdua, memadu kasih indah dunia cerita kita. Semua lenyap tertempas badai, gelombang duka, patahnya pendayung cinta, kau putar haluan. Tinggalkan aku yang bermandi sengsara. Beban luka dan kecewa saat terputus cinta. Tingkahnya kau menghilang saat hatiku dimabuk asmara. Sayang kau beralih pandang. Asmara, sayang kau beralih pandang.